Tekani nyulayani, janjimu sehidup semati, amung ono ing ladi, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Tekani dolani ati, tekani nyulayani.